ثلاث وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها سديدا يصلح hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita memperbanyak rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pendengar, sahabat hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang At-Tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata dan tidak boleh kita selewangkan kepada selainnya. Dan juga kita sudah membahas bahwasanya tauhid itu terbagi kepada tiga. Yang pertama itu tauhid rububiyah. Bahwasanya kita mengimani pada perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itulah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mudarat dan sebagainya. Kemudian tauhid uluhiyah. Bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian nau' asalis, yaitu pembagian atau jenis yang ketiga daripada tauhid ini, yaitu tauhid asma'ul wasifat. Bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka wajib bagi kita menetapkan ya apa-apa yang Allah tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran dan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan juga kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah itu semua adalah sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Maka kita tidak boleh menta'til, mengingkari. Ya, kita tidak boleh mentakif atau membayangkan bentuk atau tashbih, menyerupakan atau tamsil atau mempermisalkan daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ya kita mengimani bahwa nama-nama ya dan sifat-sifat Allah itu adalah hakiki, bukan majazi, bukan kiasan. Ya, maka wajib kita tetapkan lafaz ya, kalau ada datang nama-nama dan sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran atau dalam sunnah, maka wajib kita tetapkan lafaz dan makna itu ya sesuai yang dipahami oleh salaful ummah. Kaum muslimin, para pendengar hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang nawaqidut tauhid, yaitu pembatal-pembatal daripada tauhid itu sendiri. Kita sudah mengetahui bahwa tauhid itu adalah untuk ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka perlu rasanya bagi kita bersama untuk mengetahui apa itu pembatal-pembatal daripada tauhid. Sebelum kita membahas ya jenis-jenis daripada pembatal-pembatal tauhid itu tersebut, ya alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu maksud dengan pembatal, ya pembatal daripada tauhid tersebut. Ya maksud dengan pembatal atau nawaqid tauhid, yaitu perkara-perkara yang apabila ada pada diri seorang hamba pembatal semata. Maka perlu rasanya bagi kita bersama untuk mengetahui apa itu pembatal-pembatal daripada tauhid. Sebelum kita membahas ya jenis-jenis daripada pembatal-pembatal tauhid itu tersebut, ya alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu maksud dengan pembatal, ya pembatal daripada tauhid tersebut. Ya maksud dengan pembatal atau nawaqid tauhid, yaitu perkara-perkara yang apabila ada pada diri seorang hamba, ya, jenis daripada pembatal tersebut, perkara-perkara tersebut, maka dia telah keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Ya, seulang lagi, kalau seandainya ada perkara-perkara, ya, ini, perkara-perkara ini ada pada diri seorang hamba, maka dia telah keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Maka jadilah seorang hamba tersebut, maka jadilah orang tersebut dengan disebabkan dia melakukan pembatal-pembatal tersebut, yaitu menjadi seorang yang kafir, menjadi orang yang murtad dari agama Islam. Ya, itulah yang maksud dengan yaitu nawaqid tauhid. Ya, di sini perlu juga kita ketahui, yaitu ada istilah-istilah mungkin, yaitu berkurangnya tauhid seseorang. Ya, artinya apabila seorang hamba melakukan ya perkara-perkara ini, maka ini dia dapat menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Ya. Dan dia tidak ya dikeluarkan secara Islam kepada dari Islam secara keseluruhan. Ini disebut dengan munqisat tauhid, yaitu kekurang-kurangan tauhid. Artinya tauhid seseorang itu bisa berkurang disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid ini. Maka apabila seorang hamba melakukan hal ini, maka tauhidnya menjadi cacat. Ya, imannya berkurang dan dia tidak dihukumi, ya, tidak dihukumi keluar daripada agama Islam. Ya, dan dia adalah yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sampai kepada ya derajat syirik akbar, yaitu tidak sampai kepada derajat syirik besar atau syirik atau kekufuran, ya kufur akbar atau nifat akbar. Insyaallah nanti akan kita jelaskan ya macam-macam daripada yang menyebabkan seorang ini ya pada ya bisa mengurangi ya tauhid mereka. Sabahang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawaqid tauhid, yaitu pembatal tauhid. Di antara yang dapat menyebabkan batalnya tauhid seorang, di antaranya itu adalah asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Dikatakan oleh ulama kita, yaitu Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan yang dimaksud dengan ya syirik akbar ini atau syirik besar ini itu yaitu di ya ketika seorang hamba telah menjadikan bagi Allah tanding-tandingan ya yang dia menyamakan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut, baik dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma dan sifatnya, maka dia telah jatuh kepada ya syirik akbar, yaitu syirik besar. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya syirik akbar ini merupakan ya dosa yang paling besar, dan dia merupakan dosa-dosa ya yang sangat besar sekali, ya kezaliman ya, karena syirik ini merupakan pemalingan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu haknya Allah itu diibadahi. Mereka palingkan hak Allah ibadah ini kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mensifati seseorang ya dari makhluk ya sesuatu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensifati seseorang dengan sifat-sifat yang menjadi khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan bahwasanya syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Karena yang mereka zalimi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seharusnya mereka sembah adalah Allah, tetapi penyembahan itu sekarang mereka palingkan kepada makhluknya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka dari itu syariat kita ya memberikan hukuman-hukuman atau akibat-akibat bagi para pelaku ya syirik ini. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa pelaku musyrik ini apabila dia mati dan dia tidak bertobat daripada perbuatan syirik ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni yaitu seseorang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan dia akan mengampuni selain daripada itu liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di antara hukuman atau akibat-akibat daripada pelaku syirik ini bahwasanya pelaku daripada kesyirikan akbar ini ya dia telah keluar dari agama Islam. Halal darahnya, halal hartanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 5, fa idzan salakha ashhurul hurum faqtulu al-musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsyuruhum. Allah mengatakan apabila telah habis bulan-bulan haram itu ya, maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian mendapati mereka, maka tangkaplah mereka dan kepunglah mereka. Kemudian bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan mereka. Jadi apa-apa saja yang mereka lakukan daripada amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan, maka jadilah amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, hampa. Ya, amalan mereka tidak ada sisa sedikit mereka. Jadi apa-apa saja yang mereka lakukan daripada amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan, maka jadilah amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, hampa. Ya, amalan mereka tidak ada sisa sedikit pun. Ya, berterbangan semuanya seperti debu. Ya, yang ditiup oleh angin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan kalau seandainya jika kau melakukan syirikan, ya, jika kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, sungguh akan gugur amalan-amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kalian akan menjadi, yaitu orang-orang yang merugi. Ya, dalam ayat lain Allah juga mengatakan dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 23, faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'allahu haba'an mansura. Maka kami hadapi kepada amal apa-apa yang telah mereka lakukan daripada amalan-amalan mereka, faja'allahu haba'an mansura. Ya, maka kami jadikan amalan-amalan mereka itu yaitu debu-debu yang berterbangan. Kemudian di antara ya akibat-akibat atau hukum-hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang atau pelaku musyrik ini, yaitu bahwasanya diharamkan, ya, diharamkan orang musyrik itu menikahi, ya, kaum muslimah, ya, para perempuan-perempuan yang muslim. Diharamkan orang musyrik itu menikahi kaum muslimah. Ya, sebagaimana juga, ya, orang-orang muslim diharamkan menikahi orang-orang perempuan-perempuan yang musyrik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah sekali-kali kalian menikahi orang-orang musyrik, perempuan-perempuan yang musyrik sehingga dia beriman. Ya, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Ya, sungguh, ya, budak-budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik perempuan itu. Ya, walau a'jabatkum, meskipun perempuan-perempuan itu mengagumkan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, dan janganlah kalian menikahi, ya, al-musyrikin, orang-orang musyrik. Ya, laki-laki yang musyrik. Ketahuilah bahwasanya syirik akbar ini terbagi kepada tiga bagian. Ya, syirik akbar ini terbagi kepada tiga. Ada syirik di dalam rububiyah, ya. Ada syirik dalam asma wa sifat, dan ada syirik di dalam uluhiyah. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu syirik dalam rububiyah. Yang dimaksud dengan syirik dalam rububiyah, bahwasanya menjadikan, ya, bagi selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini, ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menciptakan, ya, ada yang mengatur, ada yang berikan rezeki, ya, ada yang merajai, ya, kalau saya, ya, atau yang dapat mematikan atau yang dapat menghidupkan, maka sungguh dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik dalam rububiyah. Di antara gambarannya, ya, di antara gambaran daripada syirik, ya, syirik ini, yaitu misalnya syiriknya orang-orang Nasara, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu, ya, yang ketiga dari sesuatu yang tiga. Atau juga syiriknya orang-orang yang Majusi, ya, seperti mereka mengatakan, ya, dengan menyandarkan kejadian-kejadian yang baik itu kepada cahaya. Ya, kalau ada sesuatu yang baik, terjadi sesuatu yang baik, maka mereka nisbahkan itu kepada cahaya. Itu datang dari cahaya. Ya. Adapun kalau seandainya terjadi sesuatu yang jelek, maka mereka sandarkan kepada, ya, kepada kegelapan. Inilah syirik-syiriknya orang-orang Majusi. Ya, jadi kalau mereka An-Nur, cahaya itu menurut mereka adalah Tuhan yang dipuji. Ya, jadi mereka berkeyakinan bahwa kebaikan itu datang daripada cahaya. Ya, ini merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Ya, kemudian syiriknya orang-orang Qadariyah. Ya, yang mereka menyangka bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya. Ya, apa saja yang melakukan oleh manusia, maka manusia itu yang menciptakan, ya, yang menciptakan perbuatannya. Inilah keyakinan orang-orang Qadariyah. Ya, sedangkan dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Inilah kesyirikan ya orang-orang Qadariyah. Dan juga gambaran lainnya itu yaitu kesyirikan yang terjadi pada yaitu orang-orang Rafidah. Ya, orang-orang yang menyembah kubur. Ya, para penyembah kubur, ibadatul kubur, para penyembah kubur. Ya, yang mana mereka berkeyakinan ya keyakinan daripada orang-orang Rafidah ini, orang-orang penyembah kubur ini bahwasanya arwah ya bahwasanya roh-roh orang yang mati itu ya bisa bertindak setelah mati. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya roh-roh yang telah mati itu ya mereka berkeyakinan bisa bertindak ya setelah mati mereka. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya mereka bisa menunaikan hajah. Ya, menunaikan hajah orang yang hidup. Apabila ada orang yang berdoa kepadanya, maka mereka bisa menunaikan. Ya, itu perkataan atau kesyirikan-kesyirikan tadi pada ya para penyembah-penyembah kubur. Atau ya, kesyirikan yang terjadi pada ahli kubur ini juga sebagian mereka berkeyakinan bahwasanya sebagian syekh-syekh mereka atau sebagian guru-guru mereka ya bisa bertindak di alam ini ya, atau mereka bisa memberikan rezeki atau memberikan menurunkan hujan dan ya bisa menunaikan hajat-hajat mereka atau bisa mendatangkan manfaat mudarat mendatangkan manfaat kepada mereka. Nah, inilah keyakinan-keyakinan atau kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada yaitu para penyembah-penyembah kubur. Ini merupakan ya syirik-syirik akbar. Kemudian gambaran selanjutnya yaitu minta hujan dengan ya minta-minta hujan dengan misalnya dengan bintang-bintang. Ya. Yang demikian itu bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya hujan ini atau bintang ini merupakan sumber daripada ya sumber daripada pengairan. Ya, mereka ya. Yang demikian itu bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya hujan ini atau bintang ini merupakan sumber daripada ya sumber daripada pengairan. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya air yang turun ini ya, air yang turun ini disebabkan oleh bintang. Ya, bukan disebabkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Ya. Dan yang paling parah lagi ya, bahwasanya mereka berkeyakinan ya, orang-orang yang meminta hujan ini dengan bintang-bintang, mereka berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut ya bisa bertindak ya, bisa menciptakan ya, bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan, ya, bisa menyembuhkan, ya, bisa memberikan penyakit, yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan, kata mereka. Ya, jadi mereka berkeyakinan bahasanya bintang-bintang tersebut, ya, bisa memberikan rububiyah, ya, dalam hal-hal masalah rububiyah. Ya, ini merupakan ini semua merupakan kesyirikan besar, yaitu asyirku akbar merupakan syirik besar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kalian menjadikan ya rezeki kalian itu annakum tukadzibun, bahasanya kalian mendustakan. Ya, wal makna dan makna daripada taj'aluna ya kalian menjadikan kesyukuran kalian kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rezekikan kepada kalian ya dari hujan dan rezeki annakum tukadzibun, bahwasanya engkau mendustakan, ai tansibuna lahu ila ghairi, au bahwasanya kalian menasabkan menisbahkan hal itu ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kalian meyakini bahwasanya turunnya hujan itu dari bintang-bintang, disebabkan oleh bintang-bintang. Ya, rezeki-rezeki yang kalian dapatkan itu dari bintang-bintang. Ya, itulah ya kesyirikan-kesyirikan yang terjadi ya, pada orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang itu bisa memberikan dalam masalah rububiyah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'u fi ummati min amril jahiliyah la yatsrukuhun la yatsrukunahunna. Bahwasanya kata Nabi, ada empat perkara ya di dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Ya, yang pertama yaitu al-fakhru fil ahsab. Ya, mereka berbangga-bangga pada leluhur mereka. Kemudian wa ta'nu fil ansab, mereka mencela nasab mereka. Wal istisqa bin nujum. Ya, mereka meminta hujan dengan bintang-bintang. Kemudian wan niyaha. Itulah ya empat perkara yang terjadi pada yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada umat ini, yaitu perkara-perkara jahiliyah. Ya, yang mereka bergambaga pada leluhur mereka, mencela nasab, meminta hujan ya pada bintang-bintang, waniyaha, dan berteriak-teriak ketika terjadi kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita pada poin yang kedua, yaitu syirik pada asma dan sifat. Ya, syirik dalam masalah nama-nama dan sifat. Ya, dimaksud dengan syirik fil asma wa sifat di sini yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ya permisalan-permisalan pada sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat. Atau mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita pada poin yang kedua, yaitu syirik pada asma dan sifat. Ya, syirik dalam masalah nama-nama dan sifat. Yang dimaksud dengan syirik fil asma wa sifat di sini yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ya permisalan-permisalan pada sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat. Atau ya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu daripada sifat-sifat makhluknya. Maka ini disebut dengan ya kesyirikan dalam pada asma dan sifat. Jadi barang siapa yang menamakan selain Allah ya dengan nama-nama, dengan nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka berkeyakinan bahwasanya mensifati makhluk ini dengan nama-nama Allah ini, ya dengan nama-nama yang menjadi kekhususan ini, atau mensifatinya, ya mensifati Allah atau mensifati makhluk tersebut dengan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ini merupakan musyrik, itu merupakan perlakuan musyrik, kesyirikan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita nisbatkan atau tidak boleh kita berikan atau sifatkan kepada manusia. Ya. Dan juga sebaliknya, ya, dan kita tidak boleh mensifati manusia, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Ya, karena sifat-sifat makhluk ini adalah sifat-sifat yang naqis, sifat-sifat yang kurang, yang tidak sempurna. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna. Di antara gambarannya ya, seperti ya di antara gambaran kesyirikan dalam asma dan sifat ini yaitu seperti ishtiqaq asma'il, yaitu memusytakkan nama-nama untuk yaitu tuhan-tuhan yang batil. Yes, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti memusytakkan ya ismul lata min ilah. Ya, mereka mengatakan nama lata itu dari nama ilah. Ya, ilah nama Allah. Ya, jadi tuhan-tuhan yang batil seperti lata yaitu berasal dari ilah kata mereka. Ada juga mengatakan yaitu al-uzza yaitu diambil daripada kata al-aziz. Al-Aziz merupakan sifat Allah. Ya, merupakan musytakkan. Mereka musytakkan kepada ya nama-nama Tuhan-Tuhan yang batil. Ini merupakan ya, kesyirikan dalam asma dan sifat. Kemudian gambaran lainnya yaitu keyakinan ya sebagian orang Rafidah atau sebagian orang Sufi bahwasanya mereka berkeyakinan ya bahwasanya sebagian orang-orang mati atau orang-orang yang atau orang-orang hidup ya mereka mendengar doa-doa mereka meskipun mereka berada di tempat yang jauh ya meskipun mereka berdoa kapanpun maka orang-orang yang mati tersebut mendengar doa-doa mereka. Ya, ini adalah kesyirikan dalam asma wa sifat. Kemudian gambaran selanjutnya itu menyerupakan, itu syirik dalam musyabbiha, itu penyerupaan. Yaitu menyerupakan khalik, ya, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Ya. Seperti menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Seperti orang mengatakan misalnya, ya tangan Allah itu seperti tangan saya. Ya, mereka menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Ada juga misalnya orang mengatakan bahwasanya pendengar Allah itu seperti pendengaran saya. Atau istiwanya Allah itu bersembayangnya Allah itu dalam asma wa sifat. Kemudian gambaran selanjutnya itu menyerupakan, itu syidala musyabbiha, itu penyerupaan. Yaitu menyerupakan khalik, ya, menyerupakan pencipta dengan makhluk, ya, seperti menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Seperti orang mengatakan misalnya, ya, tangan Allah itu seperti tangan saya, ya, mereka menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ya. Ada juga misalnya orang mengatakan bahwasanya pendengar Allah itu seperti pendengaran saya. Atau istiwanya Allah itu bersembayangnya Allah di ars itu seperti bersembayang saya di atas kerajaan saya. Ini merupakan ya tashbih, menyerupakan Allah, menyerupakan khalik dan makhluk. Dan ini merupakan ya kesyirikan dalam asma dan sifat. Atau juga ada yang mengatakan misalnya ya turunnya Allah itu ke langit ya seperti turunnya hujan misalnya. Ini merupakan tashbih ya menyerupakan Allah ya dengan makhluknya. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang mereka katakan. Kemudian gambaran selanjutnya itu yaitu syirik bahwasanya ya dia mengaku dia mengetahui alam ghaib. Ya mengetahui ilmu ghaib. Atau dia berkeyakinan bahwasanya ada orang selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang gaib. Ya. Kalau ada ya orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui ya sesuatu yang gaib, maka ini merupakan kesyirikan dalam asma wa sifat. Jadi setiap ya apa-apa yang tidak bisa diteliti oleh makhluk atau yang sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh salah satu dari panca indera, maka ini termasuk dari perkara yaitu ilmu ghaib. Yaitu ilmu ghaib. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba. Ya, katakanlah ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib. Ya, apa-apa yang ada di langit maupun ada apa-apa yang ada di dalam di bumi. Ya, dalam surat An-Naml ya ayat 65. Dan dalam firman Allah lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal ghaibu lillah. Sungguhnya perkara yang gaib itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib ini. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya dia alim, ya dia mengetahui ya perkara-perkara yang gaib, dia mengaku dirinya tahu perkara-perkara yang gaib, maka dia telah jatuh pada tauhid asma dan sifat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya lah Ya, kunci-kunci yang gaib. Yang mana tidak diketahui yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, illahu, hanya Dia. Dalam surah Al-An'am ayat 59. Ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Wala kuntu a'lamul ghaiba lastaghsartu minal khair." Wama massani as-su. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku tidaklah memiliki pada jiwaku, artinya aku tidaklah bisa mendatangkan pada jiwaku kemanfaatan dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala kuntu a'lamul ghaib. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya mengetahui sesuatu yang gaib, lastaghsartu minal khair, sungguh saya akan memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Wama massani al-su, dan tidaklah akan menyentuhku sesuatu yang jelek. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 188. Kaum muslimin, sahabat hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengakui atau barang siapa yang mengaku bahwasanya ada seseorang dari, ya, dari makhluk ini dia mengetahui sesuatu yang gaib, maka sungguh dia telah jatuh kepada syirik akbar. Ya, syirik besar yang dapat mengeluarkannya dalam agama ini. Kenapa? Ya, karena dalam pengakuan ini merupakan, ya, musyarakatullah, yaitu mensyirikatkan Allah Ta'ala. Ya, mempersyirikatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam sifat, daripada sifat-sifat yang khusus baginya. Ya, karena ia mengetahui yang gaib ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari, ya, kita lihat beberapa contoh, ya, beberapa misal daripada syirik, ya, di dalam orang, dalam perkara orang-orang yang mengaku dalam mengetahui gaib ini. Ya, seperti, ya, keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya, ya, para nabi atau bahwasanya orang-orang yang soleh, orang atau para wali-wali itu, ya, berkeyakinan atau berkeyakinan bahwasanya para nabi atau para wali atau orang soleh mereka mengetahui yang gaib. Ya, kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan demikian, mereka yakin bahwasanya para nabi mengetahui yang gaib, ya, para orang soleh mengetahui yang gaib, atau para wali-wali itu mengetahui yang gaib, maka ini merupakan kesyirikan dalam asma wa sifat. Ya, keyakinan ini, ya, terdapat pada, yaitu orang-orang Rafidah, ya, dan juga orang-orang Sufi. Ya, maka, ya, tidak banyak kita mendapatkan, kebanyakan sekali kita mendapatkan, ya, mereka beristighasah. Ya, mereka berdoa kepada para nabi. Ya, mereka berdoa, mereka beristighasah dengan orang-orang soleh yang telah meninggal. Ya. Padahal wahum ba'id, dan mereka jauh dari kuburan-kuburan mereka. Ya. Coba kita lihat, ya, berapa contoh banyak sekali. Mereka ada di Indonesia, mereka minta misalnya, ya Abdul Qadir Jailani misalnya, ya Badawi misalnya. Ya, padahal, ya, Badawi tersebut sudah meninggal, yang mereka berada, yang kuburnya ada di Mesir. Dan mereka minta di Indonesia. Ya, ini merupakan, ya, kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada, yaitu ahlu al-kubur, yang penyembah-penyembah kubur. Dan juga ada sebagian yang berkeyakinan, yang mereka berdoa kepada orang-orang yang hidup, sedangkan orang yang hidup tersebut tidak ada di depan mereka. Ya, mereka meminta sesuatu, sedangkan orang yang mereka minta tersebut, syekh-syekh yang mereka minta tersebut, tidak ada di depan mereka. Ya, maka mereka minta, minta rezeki. Ya, wa'iduna, dan juga mereka berkeyakinan bahwasanya mereka itu mengetahui keadaan mereka, mengetahui keadaan orang-orang yang berdoa tersebut. Ya, inilah keyakinan-keyakinan yang batil. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya syekh-syekh yang mereka yang sudah meninggal tersebut, yang ada di dalam kuburan tersebut, yang mereka minta doa kepadanya, mendengar perkataan-perkataan mereka, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, semua ini merupakan kesyirikan besar yang dapat mengeluarkan seorang dalam agama. Ya, kemudian ya di antara misal orang-orang yang mengaku ya mengetahui orang yang gaib, yaitu seperti dukun. Ya. Ya, dukun dia orang-orang yang mengaku dirinya dia mengetahui perkara yang gaib. Ya, atau paranormal dan sejenisnya. Mereka minta doa kepadanya mendengar perkataan-perkataan mereka. Maka ini merupakan kesyirikan. Ya, semua ini merupakan kesyirikan besar yang dapat mengeluarkan seorang dalam agama. Ya, kemudian ya di antara misal orang-orang yang mengaku ya mengetahui orang yang gaib, yaitu seperti dukun. Ya. Ya, dukun dia orang-orang yang mengaku dirinya dia mengetahui perkara yang gaib. Ya, atau paranormal dan sejenisnya. Jadi barang siapa, jadi setiap ya yang mengaku bahwasanya dia mengetahui alam yang gaib, atau dia menyangka bahwasanya dia mengetahui, ya menyangka dirinya bahwasanya dia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sebelum terjadinya perkara tersebut, ya dia mengetahui suatu, oh si fulan itu meninggal besok, oh si fulan itu menjadi kaya, padahal perkara itu belum jatuh, belum terjadi, dan dia telah ya mengetahuinya, maka ini merupakan ya kesyirikan. Ya, ini merupakan kesyirikan besar yang dapat mengeluarkan seorang dalam keislaman. Jadi para dukun-dukun ya yang atau paranormal yang mereka ya memprediksikan, oh si fulan akan meninggal misalnya, baik itu dengan cara misalnya ya dengan cara mempergunakan kerikil-kerikil atau dengan mempergunakan huruf-huruf atau pakai cara-cara huruf-huruf, ya, atau dengan cara-cara menggaris-gariskan pada tanah dan sebagainya, maka ini semua adalah ya perkara-perkara kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ataka hiyan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, barang siapa yang mendatangi kahin, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh-contoh orang-orang yang mengaku daripada ya mengetahui alam gaib, yaitu ilmu gaib, yaitu keyakinan sebagian ya sebagian orang-orang awam yang mereka awam terhadap zodiak, apa namanya, kalau seandainya dia misalnya ada si Leo namanya, Virgo dan sebagainya, mereka kaitkan. Ya, mereka kaitkan misalnya sepulang lahir ketika pada bintang ini maka dia akan bahagia. Ya, sepulang lahir ketika dilahirkan pada bulan ini atau pada bintang ini maka dia akan sengsara, hidupnya akan sengsara. Ya, maka semua ini merupakan dusta. Ya, maka tidaklah yang membenarkan perkara-perkara ini semua kecuali orang-orang yang bodoh. Ya, manusia yang jahil ya di dalam agama mereka. Ya, maka inilah yang terjadi sekarang ini ya yang banyak diyakini oleh ya para muda-mudi Islam. Ya, mereka lihat ya ahli bintang mereka. Ya, mereka dengan terakhir mereka, kalau halnya misalnya hal lahir sama dengan ya bintang-bintang mereka, mereka bangga. Ya, mereka percaya, dan ini merupakan ya kesyirikan akbar. Syirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dalam ya mengeluarkan seorang dalam Islam. Maka ya Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Qaul Mufid, ya, fa hadza ittikhadu ta'allumun nujum wasilatan lidya'il ghaib wa da'wa 'al ghaib kufrun mukhrijun minal millah. Maka dikatakanlah Syekh Utsaimin, misalnya hal lahir sama dengan ya, bintang-bintang mereka, mereka bangga, ya, mereka percaya, dan ini merupakan, ya, kesyirikan akbar. Syirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dalam, ya, mengeluarkan seorang dalam Islam. Maka, ya, Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Qaul Mufid, ya, fa hadza ittikhadu ta'allumun nujum wasilatan li di'a ilmu ghaib wa da'wa al-ghaib kufrun mukhrijun minal millah. Maka dikatakanlah Syekh Utsaimin, maka menjadikan atau mempelajari, ya, ilmu perbintangan sebagai wasilah untuk mengetahui sesuatu yang ghaib, ilmu ghaib, atau mengetahui sesuatu yang ghaib, maka dia telah kufur atau telah keluar daripada millah, yaitu telah keluar daripada agama Islam. Kaum muslimin, sahabat hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan tentang, ya, kesyirikan yang terjadi pada, ya, asma dan sifat, yaitu asma dan sifat. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dahulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dalam, yaitu Al-Qismus Salis, itu pembagian yang tiga, yaitu syirik dalam masalah uluhiyah. Dan kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Qudama yang sudah menyampaikan materi kajiannya dengan kajian tauhid, yaitu pembatal-pembatal tauhid. Dan sudah disebutkan oleh beliau, salah satu pembatal tauhid adalah melakukan syirik besar. Dan sudah dua poin disampaikan oleh beliau mengenai syirik rububiyah dan juga mensyirikkan Allah di dalam asma dan sifatnya.